أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسم الصدق في قسمة الصدقات قال المفسر رحمه الله في أنذر مريكا orang-orang munafikin ada yang menjadikan pembagian sedekah yang kau berikan sebagai celaan aib yantaqid alayka fiha dan kamu dicela dicaci karena sebab sedekah pembagian sedekah وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح celaan cacian nah tudingan aib terhadap dirimu wahai Muhammad SAW bukan maksud niatnya yang benar tidak ada niatan benar dan bukan keluar dari pendapat yang lurus. Inama maksuduhum ayyusu minha maksud celaan, kritikan mereka. Sehingga mencelamu maksud mereka. Mereka ingin dikasih. Wah, enggak adil, wah ini, wah itu. Mereka pengen minta. Ya. Pengen diberi. Ayo atau minha dikasih dari sebagian sedekah tersebut. Bukan niatan yang baik di dalam mengkritik atau mengucapkan kritikan tersebut. Pada dasarnya mereka hanya minta, pengen doang. Ya, pengen dikasih. Kritik, pengen dikasih. Reno tuh kalau dikasih dari sedekah itu baru ridho senang oh dipuji dan lain sebagainya. Nah zaman sekarang banyak orang dikasih baru muji-muji nggak dikasih baru mencela mencaci. Wah pelit kamu juga kadang pelit zaman sekarang seperti itu. Naam, na'udzubillah. Wa illam yu'tu minha idza hum yaskhatun. Kalau enggak dikasih baru maki-maki, marah-marah. Wa hadhihi halatun la tanbaghi lil 'abd an yakuna ridah wa ghadabih. Keadaan seperti ini enggak pantas bagi seorang hamba. Dia suka, dia marah karena dikasih, enggak dikasih baru marah. Wah kamu pelit, wah kamu gini. Lepas dikasih, oh ente sahibi, ente baik, ente ini, ente itu. Na'udzubillah. Di zaman sekarang banyak sekali yang seperti itu. Tabi'an li hawa nafsihi dunya wa yughadhihi al-fasid. Mengikuti hawa nafsunya dunia. Maksud tujuan yang rusak. Alladzi yanbaghi an yakuna hawahu tab'an limardhat rabbi. Yang seharusnya hawa nafsunya harus mengikuti keriduan Allah. Bukan dia main-mainin orang, dia mencela, mencaci semaunya, sesukanya. Allahul musta'an. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Wa qala huna law annahum radu ma'atahum Allah rasuluh. Maka Allah jawab, kalaulah seandainya mereka ridho terhadap apa yang Allah berikan dan terhadap apa yang Rasulnya berikan kepada mereka, baik banyak maupun sedikit. Kalau ridho saja, cukup saja. Nah, maka akan ditambah lagi. Tapi ini mah enggak. Enggak dikasih marah-marah. Ya, bikin kelompok baru. Tahazub. Ya, waliyadzubillah. Kerdil yang seperti itu. Na'udzubillah. Kalau dikasih baru, oh ente sahibi, ente kawan saya, ente baik dan lain sebagainya. Ini zaman sekarang banyak seperti itu. Wa qalu hasbunallah. Kalau dikasih sedikit atau banyak, hendaknya dia mengatakan cukuplah Allah yang memberikan kepada kami, kita ridho terhadap pembagian Allah dan Rasulnya. Nah, pasti akan ditambah oleh Allah. Fariyamilu fadla wa ihsanu ilaihim bi'an yakulu. Seandainya mereka memikirkan keutamaan dan ihsan yang Allah berikan. Sehingga mereka mengatakan, sayutina Allah min fadli wa rasulih. Insya Allah akan gantikan, Allah berikan yang lainnya dari keutamaan Allah. Inna ilallahi raghibun. Sungguhnya hanya kepada Allah lah kita nah berharap. Mutadarri'un fi jalb manafi'ina wa dafi' madarina. Kita pun berharap di dalam manfaat, mengambil, mencari manfaat dan menolak bahaya. Hanya minta kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Yusallimu minan nifaq wal hudu ilal iman wal ahwal aliyah. Sehingga mereka selamat dari kemunafikan dan justru malah mendapatkan hidayah, keadaan-keadaan yang tinggi. Semua bayan sa'ala kaifa qismatu shadaqat al wajibah. Nah, ini keadaan orang munafikin. Orang munafikin dikasih ridho, tidak dikasih marah-marah, cela, mencaci, ngomong sana ngomong sini, merendahkan orang lain. Na'udzubillah. نعوذ بالله والله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.